Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Tutup dulu kitabnya. Tutup dulu kitabnya. Baik. Kemarin kita sudah sebutkan beberapa tanda i'rab. Ya. Kita sebutkan i'rab. Masing-masing i'rab memiliki tanda asal dan tanda fara' atau tanda cabang. Taib, sekarang ar-rafa'. Ar-rafa', apa saja yang menjadi tanda rafa'? Padamar? Dhammah. Wawu. Nun. Satu lagi. Ya. Mus'ab. Apa, Fi? Bantu. Kasih syafaat. Apa satu lagi? Ah. Apa, Li? Alif. Taib. Alif. Ad-dhamma kita katakan kemarin, dhamma menjadi tanda rofa pada empat tempat. Sebutkan. Yang pertama, isim mufrad. Jamak mudzakkar salim. Jamak mana salim, jamak taksir. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berakhir dengan sesuatu apapun. Tidak berakhiran sesuatu apapun. Ahsant. Kemudian waw. Nafi, waw menjadi tanda rofa pada dua tempat. Apa dan apa? Jamak mudzakkar salim. Fi'il apa? Jangan bikin bid'ah ya, Davi. Ah. Apa Pak Damar, bantu anak ya? Apa satu lagi? Wow, menjadi tanda rofa pada... Ahifzon. Wow, menjadi tanda rofa pada dua tempat. Satu sudah disebutkan, jamak mudzakkar salim. Satunya lagi, asmaul khamsa. Ahsan. Alif. Alif menjadi tanda rofa pada satu tempat. Apa, Ahifzon? Alif menjadi tanda rofa pada satu tempat. Al-Musanna. Ahsan. Indak ya, Yogi. Yogi, tutup kitabnya, Yogi. Taib. An-Nun menjadi tanda rofa pada satu tempat. Apa? Hah? Apa, Pak Zaki? Fi'il mudhari? La. Apa ya, Fini? Af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah, Pak Zaki? Ya. Atau huruf ilahnya. Belakangnya atau huruf ilah ditambahin. Hah? Belakang kata ada huruf ilahnya ditambahin. Tambahin nun. Ya, bisa. Baik. Kemudian nasab. Ah, nasab memiliki lima tanda. Apa itu, Pak Damar? Salam, tullah. Nasab itu fathah. Fathah. Lima. Satu fathah. Loh, murajaah enggak? Kan kita katakan kemarin, beda kita dengan pelajaran yang lalu. Kalau itu enggak murajaah, ngapain ini? Giping namanya, ngaji kuping. Ah, Hanif. Nasab ada lima tandanya, sebutkan. Fathah. Alif. Ya. Kasrah. Hadfun nun. Ahsan. Taib Ali, fathah. Takunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'. Ya. Fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Isim mufrad. Sama taksir. Sama fi'il mudhari. Yang kemasukan penasab. Fi'il mudhari yang kemasukan penasab. Taib. Alif sekarang. Alif, Nafi. Jadi tanda nasab pada satu tempat. Apa itu? Ah. Apa itu, Don? Lupa, Yogi. Ah, Pak Zaki. Asmaul Khamsah. Adapun kasrah, dia juga menjadi tanda nasab pada satu tempat. Apa, Pak Zaki? Kasrah. Adapun ya menjadi tanda nasab pada dua tempat. Apa itu, Hanif? Aliyah. Menjadi tanda nasab pada dua tempat. Musanna dan jama'. Hasfun nun menjadi tanda nasab pada Af'alul khamsah. Ahsan. Baik, al-khafat tandanya dua. Tandanya tiga. Pada apa terus? Ayo. Hah? Kalau antum hafalkan tabel yang dimuasar itu selesai. Apa? Khafat bukan ngisor dewe. Paling kiri. Kalau di tabel muasar. Kalau muasar. Oh ya, sebelum paling kiri. Jazam paling kiri. Hah? Taib. Pali. Kasroh ya sama fathah. Kasroh tanda khafat pada isim mufrad sama taksir. Terus jamak muannats salim. Kalau ya hifdzan jadi tanda kasroh, jadi tanda khafat pada satu. Ada tiga. Asmaul khamsah. Satu lagi. La abadan semangkus. Ya. Mangkus itu dhammah muqaddarah. La kasrah muqaddarah. Enggak ada disebutin di mana. Ya udah kasrah itulah. Masuk ke kasrah baik dia muqaddarah ataupun zahirah. Apa ya Davi? Satu lagi. Tadi sudah disebutkan ya jamak mudzakkar salim sama apa? Asmaul khamsah. Satu lagi. Ah, Yogi. Pas. Hanif. Al-Musanna. Al-Musanna. Fathah jadi tanda nasab pada Mazaki? Nasab. Ah. Enggak, tanda khafat pada? Fathah. Al-Fatihah berarti. Ismul ladzi la yansarif. Tanda jazam apa ya, Fini? Hathfun. Hathfun. Taib. Adapun sukun menjadi tanda jazam pada isim mufrad, masya Allah. Isim dijazam. Fi'il mudhari yang yang sahihul akhir. Fi'il mudhari sahih al akhir. Adapun hadaf pada mar belas sekarang mulai cah kita nanar. Kesentuh, radhi bocor, radhi buka. Ah, kita pel oke tas. Wes. Apa ya Ali? Pertama harfu harfu illah. Sama hah? Yang hatfunun hatfu harfi illah. Oh, mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Kalau hatfunun af'al af'alul khamsah. Baik. Ini diapal ya? Berapa halaman sih cuma? 1 2 3 4. 4 halaman aja. Enggak usah contohnya udah. Kalau contohnya bisa bikin sendiri. Ya, ini intinya. Ini intinya. Kalau antum enggak kuasai ini ya udah kacau nanti. Enggak tahu. Ketika baca Al-Qur'an enggak tahu dia kenapa ini dibaca seperti ini. Ya hari Kamis sana tanya lagi nih. Sampai ngelotok. Yang penting ini pas ditakoni iso jawab. Mau pakai metode apapun ya terserah. Jane kudu ngapalke sik tabel ning ngene moyasar kae wis cukup. Ya. Ya bali ngapalke situ. Masya Allah, kayak santri. Santri tenan nek kae. Masya Allah. Kudu tabel ning moyasar wae kae diwaca wae wis nganu kae. Wis iso apal. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru al-mu'rabat. Keselele moco ya Pak Damar. Moco. Kaya moco kitab. Balik. Macanan. Al-mu'rabat. Iqra. Qala al-musannif rahimahullah. Tadi fotokopi harokatnya hilang. Enggak. Qala musannifu rahimatullah rahimahullah faslun al-mu'rabatu kismani kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu Rabu bi kurufi wal faladi yuk Rabu bi harokati arbatu afwain anwain. Al ismul mufradu wa jam'ut ta'siri wa jam'ut wa jam'ul muannatsis salimi wa fi'lu wa jam'u muannatsis salimu wa fi'lu al mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un wa kulluha turfa'u bid dhammati wa watun sobu bil fathati watukhfadu bil kasrati watujzamu bis sukuni wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a jam'ul muannatsis salimu yun sobu bil kasrati wal ismul ladzi la yansarifu la yansarifu yukhfadu bil fathati wal fi'lu al mudari'ul mu'tallu akhiri yujzamu bi hadfi akhirihi. Nah sekarang beliau mengulangi lagi pembagian i'rab tapi dari perspektif yang berbeda. Kalau kemarin kita telah jelaskan tanda-tanda i'rab ya, berdasarkan tanda-tanda i'rabnya ya, tanda i'rabnya rafa itu apa, tanda i'rabnya nasab itu apa, tanda i'rabnya khafad itu apa, tanda i'rabnya jazm itu apa. Nah sekarang beliau melihat dari sisi mu'robat, dari sisi isimnya tadi. Maka isim yang di atau al-mu'robat bukan hanya isim ya, karena fi'il termasuk. Maka kata-kata yang di i'rab itu terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama di i'rab dengan harokat, bagian yang kedua di i'rab dengan huruf. Ya. Jadi dibagi menjadi dua perspektifnya. Yang pertama yang di i'rab dengan al-harokat, fathah, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Ya. Yang kedua yang di i'rab dengan huruf. Ya. Dengan huruf. Maka kata beliau di sini, falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa. Maka yang di i'rab dengan harakat itu ada empat. Yang pertama al-ismul mufradu, isim mufrad. Kemudian yang kedua jamu taksir, yang ketiga jama mu'annas salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak berhubungan akhirnya dengan sesuatu apapun. Maka semuanya di i'rab dengan dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, khafat dengan kasrah, dan jazm dengan sukun. Jadi ketiga atau keempat mu'robat ini isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annas salim, dan fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan sesuatu apapun itu sama i'rabnya. Rafa'nya dengan dhammah ya, khafatnya dengan fathah, kemudian nasabnya dengan fathah, khafatnya dengan kasrah, kemudian jazmnya dengan sukun. Taib. Fa kharaja an dzalika thalathatu asya. Maka keluar darinya tiga hal saja. Apa itu? Yaitu jama' mu'annas salim. Ya, jama' mu'annas salim dinasabkan dengan kasrah. Jadi dia tidak ikut yang tadi. Asalnya tadi yang empat ini nasabnya dengan apa? Fathah. Kecuali jama' mu'annas salim. Kemudian yang keluar juga adalah ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif. Dikecualikan dari isim tadi, ismul ladzi la yansharif. Kenapa? Karena dia dikhafatkan dengan fathah. Khafatnya dengan fathah. Ya. Dan yang dikeluarkan pula dari fi'il mudhari adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya. Dia dijazam dengan hadfu akhir. Dia dijazam dengan hadfu akhir. Harusnya dengan apa? Disukun. Tapi karena dia mu'tal akhir, maka tanda jazamnya adalah hadful akhir. Hanya ini saja yang dikecualikan dari empat perkara tadi. Yang kata beliau di sini, hadal faslu, ya, li khassa fihi al musannifu jami'a ma taqaddama fi babi alamatil i'rab. Pasal ini diperuntukkan oleh al-musannif untuk mengkhususkan seluruh apa yang telah berlalu dalam bab tanda-tanda i'rab. Maka beliau mengatakan al-mu'rabat qisman. Mu'rabat ada dua. Yang pertama qismun yu'rabu bil harakat. Dhamma, fathah, kasrah, wasukun. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Yaitu al-waw wal-alifu wal-ya' wal-nun. Wa badal musannifu bidhikil mu'rabat bil harakat li'annahu al-asal. Beliau memulai dengan i'rab terhadap apa, dengan harokat, karena yang demikian merupakan asalnya. Baik, coba lihat tabelnya. Ya, ada empat yang disebutkan oleh beliau di i'rab dengan harokat. Pertama isim mufrad. Isim mufrad terbagi menjadi dua. Munsharif, ghairu munsharif. Jika dia munsharif, ya normal dia. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasrah. Adapun ghairu munsharif, nah ini ada perbedaan. Rafa'nya tetap dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan fathah. Ya, isim mufrad ghairu munsharif. Kemudian jamak taksir begitu juga. Ya, jamak taksir yang munsharif rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, kasrahnya dengan fathah. Adapun ghairu munsharif, dhammahnya rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, ya jarnya dengan fathah. Apa contohnya? Siapa yang bisa membuat contoh yang dijarkan dengan fathah, ini jamak taksir? Hanif. Jamak taksir dalam keadaan khafat contohnya gimana? Yang layan sharif. La jamak taksir. Ibnu Ahmada itu mufrad. Sekarang yang jamak taksir. Ghairu munsharif. Fi kita la fi masajida. Masajida jamak taksir dari masjid, ya, tapi dia khufatnya dengan apa? Fathah, maka dia dikecualikan, dikhususkan, ya, khufatnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah untuk jamak taksir, ya, ghairu munsharif. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim dikecualikan ketika keadaannya nasab. Dia nasab dengan kasrah. Ya. Ra'aitu mu'minatin. Ya, ra'aitu mu'minatin. Dia dinasabkan dengan al-kasrah. Kemudian fi'il mudhari' hukumnya sama, ya, dia rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, tidak ada jer, jazmnya dengan sukun. Kecuali dia fi'il mudhari' yang mu'tal al-akhir, yang di belakangnya harfu illah. Maka ada perbedaan. Ketika rafa', dia rafa' dengan dhammah. Ketika nasab, dia nasab dengan fathah. Ketika dia dijazm, jazmnya dengan harful akhir. Dengan harful akhir. Baik, sekarang diperinci lagi oleh beliau. Qala al-mu'rabatu bil harakat wa hiya arba'atu anwa'in. Awalan al-ismul mufradu, yang di rafa' atau yang di i'rab dengan harakat. Ada empat jenis. Yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ma laisa muthannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Ini definisi yang bagus ya terhadap isim mufrad. Ini dia keluarkan semua yang bukan termasuk isim mufrad. Malaysa musanna, bukan musanna, bukan jamak, dan bukan asmaul khomsah. Pasti ketemunya mufrad. Bukan musanna, bukan jamak, mau jamak mudzakkar salim, mau jamak muannas salim, mau jamak taksir, yang penting dia bukan jamak. Dan tidak termasuk asmaul khomsah. Ya. Sehingga kalau kita definisikan isim mufrad itu dengan yang menunjukkan jumlah satu, nanti ada muskilah pada asmaul khomsah. Abuka, jumlahnya satu apa berapa? Kok lama sekali menyebutnya? Abuka, satu. Tapi tidak disebut isim mufrad, disebut apa? Asmaul khomsah. Oleh karena itu definisi yang tepat dari isim mufrad apa? Yang bukan mutanna, bukan jamak dengan berbagai jenis jamak, dan bukan asmaul khamsah. Pasti ketemunya isim mufrad. Nah, definisi yang kita miasar dulu, yang menunjukkan jumlah satu, dia nanti akan memasukkan asmaul khamsah pada isim mufrad, sehingga definisinya kurang baik. Ya, abuka, ahuka, itu kan menunjukkan satu kan? Tapi apakah dia disebut isim mufrad dalam pembagian ini? Enggak, disebut apa? Asmaul khamsah. Sehingga definisi isim mufrad yang tepat adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Ya, isim mufrad adalah isim yang bukan musanna, bukan jamak, dan bukan termasuk asmaul khamsah. Wa hukmuhu yurfa'u bid dhammah wa yunsabu bil fathah wa yujarru bil kasrah. Hukumnya dia dirafa' dengan dhammah, kemudian dinasab dengan fathah, dan dijerkan dengan kasrah. Contohnya rajulun mu'minun mu'minatun. Ini semua ismul mufrad. Fa hadha nau min al asma'i yutlaqu aw yutliqu alaihi nahwiyun al asma' al mufrada li'annahu yadullu ala wahidin aw wahidatin wa laisa muthannan wala majmu'an wa huwa yu'rabu bil harakat. Maka jenis ini, ya, isim jenis ini didefinisikan oleh para ahli nahwu sebagai isim mufrad. Kenapa? Karena dia menunjukkan jumlah satu, baik laki-laki maupun perempuan, dan bukan musanna, bukan jamak. Ini sebabnya kenapa dia disebut isim mufrad. Akan tetapi, kalau kembalikan kepada definisi untuk mengeluarkan al-asma'ul khamsah, maka kita kembalikan kepada definisi di atas, wala minal asma'il khamsah, dimasukkan ya definisi dalam definisi yang bukan termasuk asma'ul khamsah. Baik, qauli ta'ala wa qala rajulun fa rajulun ismun mufradun marfu'un li annahu fa'il wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, ini cara mengi'rab ya, contoh sederhana dari i'rab. Misalnya ditanya, ya, apa i'rabnya rajulun? Pertama kita sebutkan, rajulun ismun mufradun marfu'un li'annahu fa'il. Disebutkan alasannya. Sama seperti ini ya. Banyak metode untuk mengi'rab. Yang seperti disebutkan oleh Syekh ini juga boleh. Ya, rajulun ismun mufrad marfu. Kenapa? Li'annahu fa'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa qawluhu ataqtuluna rajulan, rajulan isim mufrad mansub. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi. Tandanya apa? Wa alamatu nasbihi madza? Al-fathatu. Al-fathatu. Ya. Kemudian wa qawluhu awhayna ila rajulin. Ya. Rajulin ismun mufrad majrur li'annahu subiqa biharfi jar wa alamatu jarihi al-kasratu. Al-kasratu. Faham tum? Ya, jadi ism mufrad ya, definisinya tadi apa yang bukan musanna, apa yang bukan jamak, dan bukan asmaul khomsah. Dia dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, kemudian dikhafat dengan kasrah. Mudah insyaallah. Tsanian yang di'irab dengan harokat yang kedua adalah jamak taksir. Baik, definisinya huwa madalla ala aktsar min itsnaini au itsnataini ma taghayyurin fi sighati mufradihi. Definisi jamak taksir kata beliau, apa yang menunjukkan lebih banyak dari dua, baik laki-laki maupun perempuan. Itsnaini itu dua laki-laki, itsnataini dua perempuan. Apa yang menunjukkan lebih dari dua, baik laki-laki maupun perempuan, ma'ataghayyurin fi sighati mufradih. Ya, yang disertai dengan perubahan bentuk mufradnya. Ya, kitabun menjadi apa? Kutubun. Rajulun menjadi rijalun. Ya, Zainabu menjadi Zayanibu. Ya. Zainab kalau dikumpulkan, Zainab dikumpulkan jamaknya Zayanibu. Dari kata Zainabu. Hukumnya yurfa'u bidhamma, yunsabu bil fathah wa yujarru bil kasrah. Hukumnya sama. Ya. Dengan isim mufrad, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasrah. Ya, contohnya rijalun kutubun zayanibu. Fa hadha na'u minal jumu' taghayyarat fihi suratul mufradihi mufradi halal jam'i an haliha al asliyah qabla jama'. Maka jenis ini termasuk jenis jama' yang berubah dari bentuk mufradnya kepada bentuk jama'nya dari bentuk asal sebelum penjama'an. Famasalan, sebagai contoh, rijalun mufraduhu rajulun taghayyarat fihi suratu mufradihi. Maka rajulun itu dia mengalami perubahan. Apa rijalun ini merupakan perubahan dari bentuk rajulun bikasri ra wa fathil jim, ya, dengan mengkasrohkan ra dan menfathahkan jim, wa ziyadatil alif qabla lam, dan menambahkan alif pada lam. Nanti insyaallah dalam kitab yang lebih lanjut, ya, insyaallah kalau Allah mudahkan kita lanjutkan kepada kitab Tuhfatus Saniyah, ya, akan dijelaskan macam-macam jamak taksir. Ada yang berupa perubahan, pengurangan. Contohnya kitabun menjadi kutubun, ada huruf yang dibuang di sana. Ya, huruf apa yang dibuang? Alif. Kitabun dibuang alifnya. Kemudian diubah harokatnya. Kitabun menjadi kutubun. Ya. Di sana ada yang berubah, ya, dengan penambahan seperti rajulun menjadi rijalun. Ya, ada yang dengan penambahan juga qalamun menjadi aqlamun. Dan banyak lagi perubahan-perubahan dari bentuk mufrad kepada jamak taksir. Nanti insya Allah kita pelajari pada kitab yang lebih lanjut. Ya, kata beliau, wa min ajli hadza taghayyur alladhi yushbihu taksir asy-syai' ba'da an kana sahihan yusamma hadza naw' minal jumu' jam'at taksir. Nah, kenapa mungkin sebagian orang bertanya, kenapa dia disebut jamak taksir? Taksir itu dari kata kasaro, artinya patah. Artinya patah. Kata beliau, ya, karena perubahan yang terjadi pada isim tersebut seolah-olah mematahkan sesuatu yang sudah benar. Antum bedakan, kayak jamak mudzakkar salim, itu kan dia tidak mengubah sesuatu, hanya ditambahi. Muslimun menjadi muslimuna. Bentuk aslinya berubah enggak? Enggak berubah, tetap ada muslimun, cuma ditambah waw dan nun. Sehingga dia tidak mengubah apapun. Adapun jamak taksir seolah-olah isimnya itu ketika dibentuk menjadi jamak dipatah-patahin. Rajulun, prek dipatahin, dimodifikasi ulang menjadi rijalun. Kitabun, kitabun, prek alifnya dipatahin menjadi kutubun. Karena itulah dia disebut sebagai jamak taksir. Paham falsafahnya? Ya, kenapa dia disebut jamak taksir? Karena ada pematahan di sana. Ya, ada pematahan, modifikasi yang mematahkan. Sedangkan muslimun jamak muannas, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim tidak mengalami pematahan seperti ini. Dia hanya menambahin saja. Muslimun menjadi muslimuna muslimina. Tambahkan waw dan nun, ya dan nun. Selesai. Tidak ada modifikasi. Paham? Falsafahnya kenapa dia disebut jamak taksir? Wahuwa yurabu bil harokat. Jamak taksir ini di-irab dengan harokat. Ya. Contohnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Farrijalu jam'ut taksir marfu li'annahu mubtada wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, ini untuk mengi'rab mubtada. Kalau tadi kita sudah i'rab 3, ya, yang pertama sebagai fa'il, yang kedua sebagai maf'ulun bih, yang ketiga karena kemasukan huruf jer. Sudah dapat 4 berarti. Jadi kalau nanti kita kasih soal suruh i'rab, setidaknya antum sudah bisa mengi'rab apa? Fa'il, maf'ul bih, dan kemasukan harful jar serta mubtada. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal mubtada, ya, jamak taksir marfu li'annahu mubtada wa 'alamatu rafihi ad-dhamma. Wa batha minhumā rijalan. Ya, rijalan di sini jamak taksir mansub, ya. Karena dia karena dia adalah maf'ulun bihi. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Tanda nasabnya dengan fathah. walirrijali alaihinna darajah. Farrijali jam'ut taksir majrur li'annahu subiqa bihafijar wa alamatu jarihi al-kasrah. Ya, wa alamatu jarihi al-kasrah. Baik. Sama di sini ada yang ingin tanyakan? Ma'indakumus soal? Baik, sekarang at-tamarin. Istakhrij jam'at taksir wadhkur mufradihi fi qawlihi ta'ala idha sama'un fatarat wa idhal kawakibun tatharat wa idhal biharu fujirat wa idhal kuburu bu'thirat. Apa? Ada tiga jam'at taksir disebutkan oleh beliau. Sebutkan mufradnya. Kemudian yang kedua, letakkan tanda centang amama jamak taksir di hadapan jamak taksir dan letakkan tanda X pada yang bukan jamak taksir disertai dengan sebabnya. Kenapa dia bukan jamak taksir? Kemudian i'rablah firman Allah Subhanahu wa taala, wa takhirul jibalu tafaddalu. Ila sama'un fatarat wa idhal kawakibu intafarat wa idhal biharu fujrat. Mas Zaki bahas pidol enggak? Ada? Enggak? Mut maker. Jamae kudu nggowo kamus, maksudnya mufradnya. Kalau belum tahu. Disebutkan ininya ya, apa? Mufradnya ya, yang jamak bagian dua itu. Mengirab al-jibalu, ikuti irab yang di halaman 39 itu. Atau ikuti irab halaman 38. Waqala rojulun, karena itu sama. Hanya saja ingat, ya. Al-jibalu itu jamak taksir. Antum komunikasikanlah. Sudah Ali. Udah sini. Udah. Halaman 27 ya Fini. Yakhluqullahu apa itu? Boleh. Tapi enggak ada sebabnya itu, Vini. Enggak ada sebabnya. 27. Yakhluqullahu. Contoh i'rab fi'il mudhari pada halaman 27. Yakhluqullahu. Ada, dapat. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafi'i. Silakan lanjutkan. Baik, kita coba. Hah, ini belum? Baik. Hah, Pak Damar. Yang pertama. Pada firman Allah, idza sama'un fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'thirat. Sebutkan salah satu jamak taksir dari rangkaian ayat tersebut dan apa mufradnya? Al kawakibu. Mufradnya apa? Apa Ali? Al-Kaukabu. Baik, Ahsan. Kedua, Hifzan. Al-Biharu. Mufradnya apa, Hifdzan? Hah? Bahrun. Al-bahr. Anak laut. Wira mandiri bahrun. Baik. Yang ketiga, hendaknya Davi. La. Buthirat, mana ada isim di sukun ya Davi? Hah? Jamak taksir itu isim. Al-kubur. Jamak dari apa? Al-qabru. Selesai. Baik, sekarang apakah dia termasuk jamak taksir atau tidak? Madaris jamak taksir dari madrasah. Madaris ini asalnya dari madrasatun. Fatimatu. Fatimatun. Yogi, jamak taksir atau tidak? Jamak taksir dari la. Akhtak. Fatimat. Indak ya Hanif. Indak ya Hanif. Jamak taksir apa bukan? Bukan. Apa? Jamak muannas salim. Fatimatu. Fatimatu. Kumpulan orang yang bernama Fatimah. Fatimah cuma satu. Fatimahnya berkumpul. Fatimatun. Ulama'u. Jamak taksir enggak, Mas Zaki? Dari? Alimun. Ulama'u dari kata alimun. Orang yang berilmu. Masbuk ya, akhi, ngasih. An. Indak ya, an. Laisat. Abiat, laisat. Indak. Bukan? Bukan. Terus jamak apa dia? Jamak muannas salim. Tunggalnya apa? Baitun. Akhto'ta. Benar bahwa mufradnya adalah baitun. Tapi dia jamak taksir. Ada tambahan ay, ada tambahan hamzah di depannya. Kalau jamak muannas salim, syuf Fatimatu, Fatimatu. Cuma tambahan saja. Tidak ada yang berubah. Adapun dia mengalami perubahan. Ada apa? Hamzah di depannya. Sehingga dia termasuk jamak taksir. Salihuna. Indak ya Fini? Bukan. Salihuna. Tapi jamak apa dia? Jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Salihun. Taib. Ah, sukarelawan lah. Udah, semua udah jawab. Siapa yang mau mengirab? Takhiru. Hifdan, tafaddal. Taib, ahsan. Takhiru fi'lun mudari'un marfu'un wa alama litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Atau kalau mau pakai yang dibuat oleh Syekh, takhiru fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim, sama ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah ala akhirih, sama. Al-jibalu, siapa yang mau mengirab? Taaf ini, taib. Al-jibalu. Gimana sih? Kamu volunteer tapi kok enggak keluar. Jamu taksirin marfu bi annahu mubtada. Mau mubtada. Diubah dulu lah, jangan nyontek dulu. Bi annahu fa'ilun. Li annahu fa'ilun. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya. Jadi apa? I'rabnya jam'ut taksir marfu li'annahu fa'il wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya. Tersisa dua yang di'rab dengan apa? Harokat, yaitu jamak mu'annas salim dan juga fi'il mudhari. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mohon perhatian halaman 32 sampai halaman 35 tentang tanda-tanda i'rab itu dikuasai betul. Terserah antum mau bikin tabel atau mau seperti apa. Yang jelas kalau ditanya tanda i'rabnya ropa itu ada berapa? Ya, kemudian masing-masingnya itu berlaku pada apa? Itu harus tahu. Karena itulah inti nahwu dan akan antum bawa sampai kapanpun. Sehingga ya cukup apa istilahnya sangat berharga sehingga nggak rugi kita menghafalkannya. Halaman berapa tadi saya bilang 32 sampai 335. Ayam lagi filahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.